Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Kesimpulan dari beliau rahimahullahu ta'ala, khulasah ta'nif, ma kana mu'annathan bil alif mamdudah aw maqsurah fahuwa mamnu'un min asraf sawa'un akana 'alaman wa sifatan wa isman jamidan ayyan kana. Ya, mu'annath dengan alif mamdudah atau maqsurah itu mamnu' min ash-sharaf dengan sendirinya, apakah dia itu isim alam ataukah dia sifat, ya, isim alam misalnya asma bintu Abi Bakar, sifat contohnya qubla atau isman jamid sahra misalnya, ayat kanan, apapun itu selama dia adalah mu'annas dengan alif mamdudah dan maksurah maka mamnu' min asraf. Yang kedua, makana mu'annasan bighairi alif, yang mu'annas tanpa alif bahwa sasa'atnawa, ada tiga macam. Yang pertama, mu'annasun lafzan, seperti Talha, mu'annasun ma'nan, seperti Zainab, Zainab, wa mu'annasun lafzan wa ma'nan, seperti Aisyah, Fatimah. Ya, lafaznya lafaz mu'annas dan maknanya untuk perempuan. Aisyah, Fatimah, Hamna. Wa kullun, dan tiga-tiganya ini, tiga-tiganya tadi tanpa alif, tiga-tiganya yushtaratu fihil alamiyah, harus bersama dengan alamiyah. Iya, Talha, alamiyah dan ta'niyah. Zainab juga sama, alamiyah dan dia tanis, tanis manawi. Aisyah, ya, ini tanis, lafzan dan makna. Semuanya intinya bersama alamiyah. Walau kana ghair alamin, kalau dia bukan isim alam, fa innahu yansarifu, maka dia munsarif. Dan sarifu, dia musharif, dia ditanwin. Dia ditanwin. Sawa'un kana sifatan wa sifat au isman jamidan. Kalau dia bukan isim alam, maka dia musharif. Nah, seperti kemarin, qa'imatin misalnya, marat bimra'atin qa'imatin, walaupun dengan tasnis, sa'nis, ya, tapi dia sifat simfa'i. Sajaratun, walaupun dia mu'annas, tapi dia isim yang bukan isim alam. Ya, kalau tidak, kalau bukan alamiah, kalau bukan isim alam, maka dia munsharif. Apakah dia sifat ataupun isim jamid atau yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qultum qabla qalil, engkau katakan sebelum ini, nazartu ila talhatin azimatin, Warawaitu an Talhata ibn Abdillah. Qultum in hadhihi ibarah sahihatun. Engkau bilang tadi kalimat ini, ibarah ini betul. Benar. Law qulta nazartu ila Talhah al-Karim rawaitu an Talhah ibn Abdillah sahihun, jawabannya na'am. Iya. Kalau tadi nazartu ila Talhah, Talhah bukan isim alam, isim jamid, sehingga ditanwin. Kalau nazartu ila Talhah al-Karima, saya ulangi, ila Talhah al-Karimi, Talhah sekarang isim alam, al-Karim sifat bagi dia. Ayo. Sehingga kalau yang pertama tadi ila Talhatin azimatin, itu Talhah bukan isim alam, sehingga dia munsharif. Adapun ini ila Talhah al-Karimi, dia Talhah isim alam, sehingga dia mamnu' minas sharaf. Waraitu an Talhah ibn Ubaidillah sahih, kata beliau iya betul. Lima ada li'annahu al-awwal sar 'alaman li Talhah al-Karim, karena pada kalimat pertama, contoh pertama ila Talhah al-Karim, jadi menjadi isim alam. Mana rajul? Jadi kalau begitu berarti ila Talhah al-Karim, Talhah di sini iya, huwa alam, lakin wa ta'nis, ta'nisnya lafzi atau ma'nawi Talhah. Talhah ta'nisnya, ta'nis lafzi atau ma'nawi, jawabannya lafzi, karena dia dengan tak marbutah ta'nis. Qala Allah Ta'ala inna Allah ya'murukum an tazbahu baqaratan. Baqarah huruf muannas. Iya. Tetap ditanwin baqaratan. Kenapa? Tadi kan dia bukan isim alam. Kata beliau baqaratan masrufatun am ghairu masrufatin. Baqarah itu ditanwin atau tidak? Jawabannya masrufatun. Baqaratan itu masrufah. Ditanwin. Wa kullu munawwalin masruf. Ya, semua yang ditanwin itu masruf. Limada surifat ma'anna mu'annatha. Kenapa dia munsharif? Baqaratan kan mu'annath, ada ta'at merbutah. Kenapa dia munsharif? Kenapa dia tanwin? Ma'annah mu'annath lafadhan wa ma'annan. Kalau dia lafadnya mu'annath, ada ta'atnya ma'annan juga untuk sapi betina. Jawabannya li'annaha laysat alaman. Dia bukan si ma'am. Walaupun mu'annath lafadhan dan ma'annan, tapi dia bukan isim alam. Wa nahnu nashtari fi ta'nis, kita telah mensyaratkan ta'nis bi ghairi alif itu menjadi man' min as-sarf, mani min as-sarf, syaratnya adalah an yakuna alaman. Ta'nis bi ghairi alif itu kalau mau min as-sarf harus isim alam. Baqaratan bukan isim alam, sehingga dia ditanwin, dia munsharif. Beda law samaita ibnataka baqarah. Beda kalau engkau namakan putrimu baqarah. Baqarah bukan hewannya tapi ini nama putri. Seperti ini ibnu min as-sarf. Iya, ada seorang putri dinamai baqarah, berarti dia min as-sarf. Fatakul masal, engkau katakan misalnya nazartu ila baqarata binti Bakrin. Sahih. Jawabannya na'am. Li'annaha alamun, karena kalau sudah jadi nama perempuan berarti isim alam. Iya. Kalau sudah isi malam berarti dia ada dua ilat. Ya alamiah dengan ta'nis. Sehingga gharib munsharif. Wa nazartu ila baqaratin milki Zaid. Aku melihat kepada sapi miliknya Zaid. Kalau ini tanwin baqaratin. Kenapa? Karena dia bukan isim alam. Dia bukan isim alam. Sehingga ditanwin ila baqaratin milki Zaid. Idan akramtu baqarata binta Bakrin. Waharabtu baqaratan milka Zaid. Apakah benar? Jawabannya sahih. Kalimat pertama, akramtu baqarah minta Bakrin, betul. Waharabtu baqarah milka Zaid juga betul. Sahih. Al-awwal ghair munawwanin. Yang pertama tidak munawwan karena baqarah sudah nama putri. Simalam. Wasani munawwan, yang kedua, waharabtu baqaratan munawwan litanbin. Kenapa? Li'annal awal alam. Kalau yang pertama, akramtu baqarah binta Bikrin, sudah jadi nama sehingga isim alam. Wasani, adapun yang kedua, halabtu baqaratan minka Zaid, ini bukan isim alam. Ya, padahal syaratnya ta'nis begada alif. Ta'nis begada alif itu menjadi penyegah saraf. Ya, syaratnya atas dengan alaminya. Kalau bukan isim alam maka dia munsharif, dia tanwin. Wallahu a'lam bishawab.